Dihadirkan spesial bareng Planet Top Dangdut, ada Desain Media, ada PL Clear Audio. Planet Top Dangdut Pekalongan. Oke, dikasih satu tembang kembali bareng Planet Top Dangdut. Ini ya, kalau gini mulai kita nyanyi bareng. Bos Kapto sini dong. Bisa kan? Sita.